Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih baca tentang beberapa ayat yang dianggap padanya ada ta'arud, padahal tidak ada dalam Al-Quran ta'arud. Sebagian yang kurang ilmunya menganggap itu adalah bentuk pertentangan dalam beberapa ayat, padahal bukan. Tidak ada dalam Al-Quran ta'arud. Sudah kita dapatkan kemarin dua contoh, ya, terkait dengan masalah hidayah. Sekarang yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min amthilati dzalika qawluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali dia, dan juga para malaikat bersaksi tentang hal tersebut, wa ulul ilmi, dan orang berilmu. Wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu wa la tad'u ma Allah ilahan akhar, janganlah kalian berdoa, beribadah, berdoa bersama kalian, bersama dengan kalian berdoa kepada Allah, jangan kalian berdoa kepada ilah-ilah yang lain. Wa qaluhu fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai, tidaklah ilah-ilah mereka yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kecukupan kepada mereka sedikit pun. Lamma ja'a rabbik, tatkala telah datang ketetapan Rabbmu, wa mazaduhum ghayra tatbiib. Asyahid, dalam dua ayat yang pertama, syahidallah annahu la ilaha illahu, dinafikan uluhiyah selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kedua juga dikatakan, wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah illallah. Kalau ahlu sunnah, kalau muwahhidin, alhamdulillah kita semua pernah belajar, ya, mudah untuk memahaminya, karena setelah kita pelajari dalam ayat-ayat ini adalah, maksudnya adalah tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tapi mereka-mereka mungkin yang jauh dari ilmu, jauh dari tauhid, akan menganggap ada ta'arud. Di dua ayat ini dia nyatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi di dalam dua ayat yang berikutnya dikatakan, wala tad'u ma'allah ilahan akhar, jangan kalian berdoa bersama dengan berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada ilah yang lain. Di situ tetapkan ada ilah selain Allah. Demikian juga dalam ayat berikutnya, fama agnat anhum alihatuhum, tidaklah ilah-ilah mereka mencukupi mereka, memberikan manfaat kepada mereka. Di situ tetapkan ada ilah selain Allah. Ya, mereka akan menjadi bingung, iskal bagi mereka, karena jauh dari tauhid, ilmu tauhid. Dalam dua ayat pertama dinafikan, dua ayat yang pertama menafikan ada ilah selain Allah. Di dua ayat yang kita baca terakhir tadi dikatakan ada ilah selain Allah. Mereka anggap itu satu kontradiktif. Mereka anggap itu dua ayat yang kedua dan yang terakhir itu bertentangan dengan dua ayat yang pertama. Kata beliau, "Fil ayataini al-ulayaini," dan dua ayat yang pertama, nafyul uluhiyah masya Allah, dinafikan uluhiyah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu wa ma min ilahin illallah. Wabil ukhrayaini, tapi dalam dua ayat yang terakhir, isbatul uluhiyah li ghairi, menetapkan ada uluhiyah untuk selain Allah. Ya, wala tad'u ma Allah ilahan akhar, ada ilah yang lain. Ya, sekali lagi, kalau kita alhamdulillah sering belajar, mudah Ya, kita pahami yang ditetapkan itulah ilah-ilah yang batilah, adapun yang dinafikan adalah uluhiyah. Uluhiyah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Ya. Adapun uluhiyah mereka adalah uluhiyah yang batilah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal jam'u baina dzalik anna al-uluhiyyata al-khassata billahi azza wa jal hiya al-uluhiyyah al-haq. Wasna uluhiyah, ya, yang khusus bagi Allah itu adalah uluhiyah yang hak. Sehingga kita artikan syahidallah annahu la ilaha illahu, yakni Allah bersaksi wasna tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, itu mananya. Wa annal musbata li ghairihi, adapun yang ditetapkan bagi selain Allah ia al-uluhiyah batilah, ada uluhiyah batilah, yakni mereka disembah-sembah memang oleh musyrikin tetapi dengan penyembahan yang batilah, uluhiyah batilah. Dikauli ta'ala dzalika bi anna Allah wal haq wa anna man ma ta'duna min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ya, dzalika bi anna Allah wal haq, karena Allah subhanahu wa ta'ala hak, sembahan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma ta'duna min dunihi, adapun apa yang kita sembah selain Allah huwal batil, adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ya, dipahami dengan ya keyakinan bahwasanya uluhiyah ada uluhiyah hak, ada uluhiyah yang batilah. Yang ditetapkan hanya untuk Allah adalah uluhiyah yang hak. Syahidallah annahu la ilaha illahu, ini uluhiyah yang hak, yang berhak diibadahnya Allah. Wa ma min ilahin illallah, yakni tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah. Ini yang dikhususkan bagi Allah. Adapun yang dikatakan mereka punya ilah, yakni uluhiyah yang batilah, betul disembah-sembah, betul jadi kesembahan, tapi kesembahan yang batilah. Sini dari sini, dari sini kita tahu bahwasanya mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah ini keliru. Iya, Tuhan artinya sembahan. Kalau sudah sembahan, semua kesembahan, sembahan banyak. Iya, masing-masing musyrikin punya sesembahan. Tetapi yang betul adalah la ilaha haqqun illallah. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang ketiga. Dan insyaallah mudah bagi kita yang sering belajar tauhid. Berikutnya adalah wa min sirati dzalik, di antara contohnya juga adalah qul ta'ala qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan iya perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan maksiat. Wa qul ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan tatkala kami menginginkan untuk membinasakan satu negeri, aradna mutrafiha, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang bermewah-mewah di negeri tersebut, fafasaqu fiha, berbuat kefasikan di sana, di negeri tersebut, fahaqqa 'alaiha al-qawlu, iya maka telah hak atasnya, atas negeri tersebut, al-qawl, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fadammarnaha tadmira, kami pun ya hancurkan negeri tersebut dengan sebenar-benarnya. Apa iskalnya? Iskalnya adalah di ayat yang pertama dikatakan Allah tidak pernah memerintahkan berbuat fahsya, berbuat kemungkaran, berbuat kepastian, tidak pernah memerintahkan berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Tapi di ayat yang kedua, lahirnya Allah sebenarnya memerintahkan orang-orang yang mewah, bermewahan, iya, mereka diperintah untuk berbuat maksiat, berbuat fahsya. Itu lahirnya. Iya, seorang yang tidak membaca tafsir para ulama, dia tidak mengkaji kitab-kitab akidah yang di situ Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasanya amrullah ada dua, ada amru asy-syar'i, ada amrul kauni. Ini intinya, amrullah ada dua, ada perintah syar'i, ada perintah kauni. Dengan memahami ini, seorang bisa paham dua ayat ini bahwasanya tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiktif. Karena yang satu adalah amrul kauni, yang satu adalah amru syar'i. Kata Allah Taala, "Fil ayatil ula," dalam ayat yang pertama, nafyu an ya'mur Allah Taala bil fahsya. Ia menafikan adanya perintah Allah untuk berbuat fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan berbuat fahsya. Wa zahir athaniyah, tetapi zahir di ayat yang kedua, anna Allah Ta'ala ya'muru bima huwa fiskun. Allah memerintahkan apa yang berupa kefasikan, sehingga orang-orang yang bermewah-mewah di tersebut, iya, diperintah berbuat fasik sebelum dihancurkan. Itu zahirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wal jam'u bainahuma, menjama dua ayat tersebut, anal amru fil ayatil ula huwal amru syar'i. Bahwasanya perintah dalam ayat yang pertama, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, adalah perintah syar'i. Yani secara syariat tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keburukan. Semua perintah itu adalah perintah yang bermaslahat. Wallahu la ya'muru syar'an bil fahsya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan secara syariat dengan fahsya. Liqaulihi ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan keadilan dan perbuatan baik. Wa ita'idil qurba, dan memberikan kebaikan kepada kerabat-kerabat dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, dan Allah melarang dari perbuatan fahsya, dari kemungkaran dan bagh. Perintah Allah adalah perintah yang adil, perintah yang baik, dan Allah tidak pernah memerintah kepada fahsya bahkan melarangnya. Ini secara syar'i. Qala wal amru fil ayati tsaniyah, adapun perintah di ayat yang kedua adalah amrul kauni, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala secara kauni, qadari, takdir. Ya, qala amru syar'i itu terkait dengan perkara-perkara Allah cintai. Adapun amrul kauni itu tidak mesti Allah cintai. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ya'muru kaunan bimasyaa hasaba ma taqtadi hikmatuhu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara kauni, qadari, apa yang dikehendakinya sesuai dengan kehendaknya oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Liqouli ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Nah, jadi pahami, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena dalam ayat Allah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak pernah merintahkan fahsya, ini maksudnya adalah amru syar'i. Secara syariat, dalam syariat, tidak pernah Allah merintahkan fahsya, bahkan melarangnya. Adapun ayat Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fawasaqu fiha, tatkala kami ingin membinasakan satu negeri maka kami perintahkan, maksudnya adalah kami tetapkan, kami takdirkan, amr kauni. Ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarah usul tafsir ayat ini, dan perbedaannya adalah al-hadar wa tahdhir min at-tarf. Dengan ini menunjukkan harusnya hati-hati dan tahdhir peringatan dari bermewah-mewah dalam dunia. Wa al-mutrif ala khatarin azim. Wa seorang yang senang bermewah-mewah itu dalam bahaya yang besar. Ya, karena dalam ayat ini disebutkan mereka-mereka yang terjatuh ke dalam kefasikan adalah al-mutrafun. Kemudian beliau akan satu hadis yang masyhur. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallati nafsi biyadihi mal faqra ahsha 'alaikum walakin ahsha an tubsat 'alaikum dunya fatatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatuhum." Hadis yang masyhur. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya, dibukakannya, dilapangkannya, dimudahkan dunia atas kalian, sehingga kalian pun berlomba-lomba meraihnya sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Itu disebutkan beliau dalam syarahnya. Wallahu a'lam bishawab.